Ya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'da. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain, pemirsa Persada TV dan pemirsa TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu di antara sifat Allah yaitu Al-Haq dan Al-Mubin. Sekarang kita masuk ke pembahasan tiga nama Allah yang memiliki kesamaan makna yaitu Al-Qadir, Al-Qadir, dan Al-Muqtadir. Dengan makna yang maha kuasa. Tiga nama tadi ada tiga-tiganya dalam Al-Quran. Tapi di antara ketiga nama tadi yang paling banyak adalah Al-Qadir. Dengan dipanjangkannya huruf Da. Lalu yang kedua Al-Qadir dengan dipanjangkannya huruf Qaf. Qadir. Baru setelah itu Al-Muqtadir. Tentang Al-Qadir, Allah berfirman dalam banyak ayat, di antaranya Al-Baqarah 284, Allah berfirman, Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Juga dalam surah Fatir ayat 44 Allah berfirman innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya dia yaitu Allah maha mengetahui dan maha qadir, maha kuasa. Dalam surah Al-An'am Allah menyebut dirinya dengan Al-Qadir dengan dipanjangkannya Qaf. Dan dipendekannya dal Al-Qadir. Kalau tadi Al-Qadir, sekarang Al-Qadir. Al-An'am 56 menyatakan Qul huwal qadiru. Ayat 65. Al-An'am 65. Qul huwal qadiru ala ayyab'atha alaikum azaban min fawqikum au min tahti arjulikum أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضنا بعضكم بأس بعض. Katakanlah olehmu, hey Muhammad, dialah Allah yang qadir. Allah kuasa untuk mengutus, mengirimkan azab kepada kalian, baik dari atas kalian ataupun dari bawah kalian. Dari atas banyak, bisa hujan batu seperti yang pernah terjadi di zaman dahulu atau apapun. Dari dalam banyak, bisa diamblaskan ke dalam tanah sehingga terkubur. Atau Allah menyatakan, au yalbisakum syia'a. Allah menjadikan kalian itu bergolongan-golongan, kelompok-kelompok yang satu sama lain tidak akur, berselisih, bermusuhan, wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, lalu Allah menimpakan azab dari sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Ada satu komunitas dijajah oleh komunitas lain, dikuasai, diperbudak, dan yang sejenisnya. Itu ayat yang mengandung kata Al-Qadir. Dalam surah Kahfi ayat 45 Allah menyatakan wa kanallahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah terhadap segala sesuatu muqtadira. Inilah tiga nama dengan makna yang sama, Al-Qadir, Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Seluruh nama tadi menunjukkan tetapnya Al-Qudrah sebagai sifat bagi Allah. Al-Qudrah itu kekuasaan. Salah satu di antara sifat Allah adalah Qudrah. Allah memiliki kekuasaan. Dan kekuasaan Allah amat sangat sempurna. Karena kekuasaannya, Allah mengadakan seluruh makhluk yang ada ini. Karena kekuasaannya, dengan kekuasaannya Allah atur, Allah manage seluruh alam jagat raya ini. Dengan kekuasaannya, Allah mantapkan, Allah sempurnakan seluruh pengaturan yang ada di alam jagat raya ini. Dengan kekuasaannya Allah menghidupkan dan mematikan. Karena kekuasaannya Allah membangkitkan lagi manusia yang pernah mati kelak. Dihidupkan lagi dan diberikan balasan. Orang yang berbuat baik diberi balasan kebaikan. Yang berbuat buruk diberi balasan keburukan. Dan apabila Allah menginginkan sesuatu, Allah cukup mengatakan kun, jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Dengan kekuasaannya Allah bolak-balikan hati-hati setiap makhluk. Sekehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah. Karena kekuasaannya Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan Allah sesatkan orang-orang yang Allah kehendaki. Tapi memberi hidayah dan memberi atau menyesatkan orang itu tidak akan pernah lepas dari sifat adil Allah. Allah mah tidak pernah zalim. Pokoknya orang ini mau berusaha mau tidak, mau berbuat baik atau tidak disesatkan aja oleh Allah. Enggak begitu. Kalau Allah menyesatkan seorang pasti karena keadilan Allah. Pasti ada alasan yang menyebabkan dia itu layak disesatkan. Atau jangankan Allah Azza wa Jalla ya. Manusia saja, guru di sekolah, di kelas, tidak akan zalim kepada murid-muridnya. Kalau toh ada murid yang tidak naik, tidak lulus, bahkan mungkin saja itu dikeluarkan. Itu bukan karena kezaliman. Pasti ada alasan, ya enggak? Bos sebuah perusahaan memiliki banyak anak buah dari kalangan karyawannya. Ada karyawannya yang diskors, ada karyawannya yang diambil sebagian fasilitasnya, diturunkan pangkat atau jabatannya, dipotong gajinya, bahkan mungkin dikeluarkan. Itu apakah kezaliman? Bukan. Pasti ada alasan. Apalagi Allah yang maha adil, yang maha bijak dan maha penyayang kepada makhluknya. Jadi kalau Allah menyesatkan pasti karena sifat adil Allah. Oleh karena itulah maka Allah dengan kekuasaannya memberi hidayah kepada orang dan menyesatkan orang yang lainnya. Karena kekuasaannya Allah menjadikan seorang mukmin jadi mukmin, seorang kafir jadi kafir, orang yang baik berbuat kebaikan, orang yang durhaka berbuat kedurhakaan. Karena kesempurnaan kekuasaannya, tak ada satu makhluk pun yang meliputi ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki untuk Allah ajarkan kepada makhluk tersebut. Para malaikat menyatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak memiliki ilmu apapun kecuali sebatas apa yang engkau ajarkan, yang engkau beritahukan kepada kami. Manusia tidak bisa meliputi ilmu Allah sedikit pun kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kita. Dan itu amat sangat sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak dikasih ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit. Karena kesempurnaan kekuasaan Allah, Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya pada waktu 6 hari tanpa dikenai rasa lelah ataupun capek, pegal, cangkel, penat atau yang sejenisnya. Kalau kita membuat sesuatu pasti cangkel ya. Saya pernah tuh gergaji kayu, kayunya paling diameternya 5 cm gitulah. Digergaji, dan ngoprot atuh haheho, ngos-ngosan. Setelahnya tangan habis gergaji itu apa? Pegal datara teh. Manusia adalah ada capek. Allah enggak. Wa ma massana min lughub. Kami ini tidak dikenai dengan rasa lelah, capek, lesu, ataupun yang sejenisnya. Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari karena kesempurnaan kekuasaan Allah. Kenapa harus 6 hari? Apa enggak bisa sekejap? Pasti bisa. Kenapa harus 6 hari? Pasti ada hikmah di balik itu yang seringkali kita tidak tahu. Tak ada sesuatu pun di kalangan makhluknya yang bisa melemahkan Allah atau yang luput dari pandangan Allah Azza wa Jalla. Bahkan seluruh alam jagat raya ini berada dalam genggamannya. Allah pula karena kesempurnaan kekuasaannya, dia selamat dari rasa lelah, capek, ya penat, lemah dari apa-apa yang Allah kehendaki. Kalau kita menghendaki sesuatu harus berjuang, berusaha, dan setelahnya ada efek. Efeknya lelah, efeknya penat, efeknya cangkel, pegal, dan seterusnya. Allah tidak. Karena kesempurnaan kekuasaan Allah, segala sesuatu taat, tunduk, patuh kepada perintah Allah, di bawah penguasaan Allah, maka apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Itu diantara bukti-bukti penguat qadirnya Allah. Kita tahu bahwa salah satu di antara rukun iman yang agung adalah iman kepada takdir. Dan takdir ini bukti dari kekuasaan Allah yang maha sempurna. Enggak ada satu makhluk pun sehebat apapun yang melenceng dari takdir dan ketetapan Allah. Surah Al-Qamar ayat 49 menyatakan, "Inna kullu syai'in khalaqnahu biqadarin." Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Al-Ahzab 38 menyatakan, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Dan ketetapan Allah, perintah Allah itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan dan pasti terjadi. Al-Furqan ayat 2 menyatakan, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Allah telah menciptakan segala sesuatu dan telah menetapkan takdir-takdirnya. Jadi, segala yang ada sudah Allah takdirkan. Dan takdir ketetapan Allah itu pasti terjadi. Dan ini bukti nyata dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dalam Sahih Muslim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Dia berkata, ja'a musyriku Quraisy yukhasimuna Rasul sallallahu alaihi wasallam fil qadar. Datang orang-orang musyrik Quraisy mendebat Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang takdir. Orang-orang musyrik Quraisy itu tahu bahwa salah satu isi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah adanya takdir, iman kepada takdir, segala sesuatu sudah ditakdirkan. Orang-orang musyrik Quraisy enggak meyakini itu, lalu mendebat. Kata mereka, Allah tidak mentakdirkan. Apa yang terjadi besok, gimana kita sekarang? Apa yang kita alami nanti, gimana ikhtiar dan usaha kita sekarang itu? Dulu orang-orang musyrikin Quraisy begitu. Ada enggak sekarang orang Islam yang pemahamannya tentang takdir seperti itu? Ada, namanya Qadariyah. Orang-orang yang mengingkari adanya takdir baik keseluruhan atau sebagian. Dulu datang orang-orang musyrik Quraisy mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang takdir, lalu turunlah ayat dalam surah Al-Qamar mulai 47 sampai 49. Allah berfirman, innal mujrimina fi dhalali wasu'ur yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuku massa saqar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin. Ayat ini membantah orang-orang yang mengingkari adanya takdir baik sebagian ataupun keseluruhan. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang durhaka. Salah satu kedurhakanya ingkar kepada takdir. Innal mujrimina, orang-orang berdosa, orang-orang durhaka berada dalam kesesatan dan neraka sa'ir. Di dunia sesat. Di akhirat masuk neraka sa'ir. Yawma yushabuna finnari ala wujuhim. Pada hari itu wajah-wajah mereka itu digusur di dalam neraka. Dhuqu massa saqar, rasakan oleh kamu sentuhan rasa saqar. Lalu Allah tegaskan sebagai bantahan atas orang-orang sesat durhaka dengan ancaman tadi karena mengingkari takdir, kata Allah, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin, sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya masing-masing. Dan takdir ini bukti nyata dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka siapa orang yang tidak beriman kepada takdir, berarti dia tidak beriman kepada Allah. Karena Allah yang menyatakan demikian. Kami ciptakan segala sesuatu dengan takdirnya. Tadi dikatakan, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah telah menciptakan segala sesuatu dan Allah telah menetapkan takdir-takdir atas segala sesuatu tersebut. Ini pernyataan Allah. Siapa yang tidak beriman kepada takdir, berarti dia tidak beriman kepada Allah. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, al-qadar qudratullah. Kata Imam Ahmad, takdir itu adalah kekuasaan Allah. Maka mengingkari adanya takdir sama dengan mengingkari kekuasaan Allah. Dan menentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, atau menentang sesuatu yang bertolak belakang dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di antara salah satu pokok-pokok keimanan yang kita sebut dengan sebutan rukun iman adalah beriman kepada salah satu, beriman kepada takdir-takdir Allah. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi, oh, apa yang terjadi bukan takdir Allah. Loh, berarti mengingkari pernyataan Allah, mengingkari kekuasaan Allah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, al-qadar nizamu tauhid. فمن وحد الله وآمن بالقدر فهي العروة الوثق التي لا انفصام لها ومن وحد الله تعالى وكذب بالقدر نقص التوحيد. Takdir itu tiangnya tauhid atau fondasinya tauhid. Siapa yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dan beriman kepada takdir, maka itulah tali Allah yang kuat yang dia tidak akan lepas selama-lamanya dari hal itu. Tapi siapa orang yang mengklaim, mengaku, mengesakan Allah tapi mendustakan takdir, berarti berkuranglah tauhidnya. Itu kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Auf, Sami'tu Al-Hasan, aku mendengar Al-Hasan berkata, Man kadzdzaba bil qadar faqad kadzdzaba bil Islam. Inna Allah tabaraka wa ta'ala qaddara aqdaran wa khalaqal khalqa biqadarin wa qassamal ajal biqadar wa qassamal arzaq biqadar wa qassamal bala biqadar wa qassamal afiyata bilqadar. Kata Al-Hasan, siapa yang mendustakan takdir berarti dia telah mendustakan Islam. Karena iman, percaya kepada takdir itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam. Karena sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah menetapkan banyak takdir dan menciptakan makhluk dengan takdirnya masing-masing. Allah juga telah membagi, menetapkan ajal masing-masing makhluk dengan takdir. Ajal setiap makhluk, baik makhluk itu orang, jin, hewan, termasuk sebuah komunitas negara. Ada enggak negara yang dulu ada kemudian sekarang tidak ada? Ada banyak. Negara yang dulunya tidak ada tiba-tiba pucunghul ada? Ada banyak. Dulu kan Timur-Timur bukan negaranya, provinsinya. Sekarang jadi negara. Mungkin nanti muncul negara-negara lain. Jadi Allah telah membagi ajal setiap makhluk dengan takdirnya, membagi rizki untuk setiap makhluk dengan takdirnya, membagi bala, musibah termasuk pandemi dengan takdirnya. Oh enggak, pandemi ini si apa namanya, corona ini, bukan takdir Allah, itu bikinan Amerika, senjata biologi gitu ya. Yang pertama kali ditebarkan di Wuhan-nya, di Cina, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Bukan takdir Allah. Takdir Allah. Siapa yang mendorong, mempermudah orang bikin virus tersebut? Memang orang. Tapi siapa yang mempermudah memberikan ide tersebut? Allah. Siapa yang memiliki ide menyebarkan itu? Kalau itu benar ya, konspirasi politik, militer gitu, tingkat dunia. Kalau itu benar, itu Allah yang mendorong mereka. Begitulah caranya, jalannya. Ya, siapa yang mempermudah apa namanya penyebaran virus ini ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia ini? Semuanya Allah yang ngatur. Allah pun membagi-bagi lawan dari bala, yaitu afiah, kesehatan atau keselamatan, kepada makhluk yang Allah kehendaki untuk sehat dengan takdir Allah. Ya, semoga Allah mentakdirkan kita semua tidak terkena ya. Tidak terkena COVID-19 dan turunannya. Ada alfa, ada beta, ada delta sekarang. Macam-macam. Dengan mutasi barunya. Makanya ketika kita melihat ada kenalan kita, tetangga, saudara, bahkan mungkin keluarga terkena, jangan lupa berdoa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathir mimman khalaqa tafdila. Jangan sampai amit-amit ya, mudah-mudahan kita mah jangan kena. Bukan amit-amit ya Bang Bayi, ke Sabrang ke Palembang itu mah bukan doa. Orang Palembang tepupuguh dijadikan tumbal. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari musibah yang menimpamu. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan telah memberikan karunia kepadaku dibanding umumnya makhluk Engkau ya Allah dengan sebesar-besar karunia. Basah doa itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang man ra'a bala'an min akhihi, siapa orang yang melihat bala dari saudaranya ketimpa bala, kemudian dia membaca doa ini, maka Allah akan hindarkan orang tersebut dari bala tadi. Hafalkan doa ini, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin min khalaqa tafdila, ya. Itu semua takdir Allah SWT. Kalau memang takdir ya sudah sajalah, enggak perlu ikhtiar, enggak perlu usaha, enggak perlu pakai masker, enggak perlu menerapkan 5M, dulu 3M, sekarang nambah 2-nya. Mungkin nanti nambah lagi. Karena semua terjadi atas takdir. Benarkah? Benar-benar tidak benar. Takdir tidak berarti menafikan ikhtiar. Wajib ikhtiar. Karena Allah menetapkan takdir dengan sebab. Orang tersebut kena corona karena sebab-sebab yang menjadi uzur, menjadi alasan dia kena corona itu, dia lakukan. Tidak pakai masker, sentuhan secara sembarangan, tidak menjaga distancing, tidak mencuci tangan, dan seterusnya. Itu sebab-sebab yang menyebabkan dia terkena corona, dan sebab ini bagian dari yang Allah takdirkan juga. Makanya Allah melarang kita datang ke suatu tempat yang di sana ada wabah. Jangan, itu salah satu ikhtiar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyatukan unta sakit dengan unta yang sehat, nanti terkena. Itu unta, binatang, apalagi orang. Allah melarang kita menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan sebagai salah satu ikhtiar agar kita tidak ditakdirkan terkena kebinasaan tersebut. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita ikhtiar menjauhi wabah seperti kita menjauhi singa lapar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan farra minal mazum firaraka minal asad. Lari kamu tuh dari orang yang terkena wabah. Jauhi, hindari seperti kamu menjauhi singa. Singa agak mending. Kalau di masjid umpama ada singa, berani enggak kita sholat di sana? Enggak, kecuali kalau singa kan kelihatan ya, bisa panggil polisi, tembak mati udah aman. Atau kalau dia menerkam paling 1-2 orang. Tapi virus kalau ada di masjid, enggak bisa dilawan, enggak bisa ditembak. Dan sekali kena seluruhnya bisa. Terus setelah kena dia pulang mengenai keluarganya, istrinya, anaknya, orang tua, semuanya kena. Maka hindari. Kalau betul-betul yakin tidak aman di masjid itu, ya di rumah. Itu jadi uzur syar'i. Hujan aja boleh kok sholat di rumah. Yang tidak mengancam nyawa, orang yang kehujanan tidak akan mati. Tapi orang yang kena virus mungkin saja bisa mati. Walaupun tidak minimal parah gitu ya. Apalagi sekarang rumah sakit sudah tidak bisa menampung. Tenaga medis, dokter, perawat juga banyak yang kena. Mereka stres melihat balataknya pasien di rumah sakit. Sedangkan kemampuan tenaga mereka sangat terbatas. Sangat mungkin ngedrop kondisinya, imunitasnya kena, dan seterusnya. Maka jaga, ikhtiar. Iman kepada takdir termasuk disebut min ajali al-safi ahli ilmi bihi, termasuk semulia-mulia sifat orang-orang yang mengenal Allah. Iman kepada takdir itu begitu nih. Diriwayatkanlah Imam Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan sebuah ayat yang terdapat dalam surah Fatir ayat 28. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah para ulama, hanyalah orang-orang yang berilmu. Siapa yang dimaksud orang berilmu dalam ayat ini? Kata Ibnu Abbas, alladzina yaquluna innallaha ala kulli syai'in qadir. Orang-orang berilmu yang dimaksud dalam ayat tersebut, yang takut kepada Allah tersebut adalah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saking pentingnya ini perkataan Ibnu Abbas, sampai-sampai oleh para ulama dikomentari dengan nada memuji seperti perkataan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Syifaul Alil. Arti dari Syifaul Alil ini obat bagi orang yang sakit. Kitab ini bagus, suatu saat kalau ada wadawa kita bahas ya, itu akan dapat. Dan kita sudah sedang membahas ad-da'wa itu kemarin tuh hari Senin. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa hadha min fiqh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ilmihi bitta'wil wa ma'rifatihi bihaqaiqil asma'i was sifat. Fa inna akthara ahli al-kalam la yufuna hadhil jumla haqqaha wa in kanu yuqirruna biha. فمنكر القدر وخلق العباد أو خلق أفعال العباد لا يقرون بها على وجهها ومنكر أفعال الرب تبارك وتعالى القائمة به لا يقرون بها على وجهها بل يصرحون أنه لا يقدر على فعل ما يقوم به ومن لا يقر بأن الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء لا يقر بأن الله على كل شيء قدير ومن لا يقر بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلب كيف يشاء وأنه سبحانه مقلب القلوب حقيقة وأنه إن شاء أن يقيم القلب أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه لا يقر بأن الله على كل شيء قدير إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله التي من لم يقر بها لم يقر بأن الله على كل شيء قدير فيا لها كلمة من آمن حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما. Ketika Imam Ibnu Qayyim mengomentari perkataan Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud yang orang berilmu adalah orang yang berkata meyakini Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini termasuk kedalaman pemahaman Ibnu Abbas dan ilmunya tentang tafsir. Juga bukti pengetahuan beliau tentang hakikat asma dan sifat. Asma dan sifat Allah. Karena kebanyakan ahlul kalam ini para teolog, ahlul kalam ini yang memahami asma dan sifat Allah berdasarkan akal otak, bukan berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Kebanyakan ahlul kalam tidak menunaikan hak dari kalimat ini. Tidak menunaikan hak dari kalimat atau ayat innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sekalipun mereka mengakui adanya ayat ini, maka orang-orang yang mengingkari takdir, ahlul kalam rata-rata mengingkari takdir. Mereka mengingkari takdir, mengingkari ciptaan atau bahwa perbuatan hamba itu adalah makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amal-amal kalian. Kita ciptaan Allah. Amal-amal yang kita lakukan juga ciptaan Allah. Dalilnya tadi, Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan amal-amal kamu. Amal-amal kita makhluk, ciptaan Allah. Kalau ahlul kalam tidak, bahwa perbuatan kita ciptaan kita, gitu. Bukan ciptaan Allah. Karena apa? Karena kita yang berbuat, kita yang merencanakan. Kita yang meniatkan, kita yang menyengaja, kita yang mengikhtiarkan. Ini ciptaan kita, itu kata ahlul kalam. Kalau ahlus sunnah menyatakan tidak. Perbuatan kita juga ciptaan Allah, makhluk Allah. Jadi orang-orang yang mengingkari takdir, mengingkari penciptaan amalan hamba sebagai ciptaan Allah, berarti mereka tidak menetapkan kalimat tadi dengan makna yang sebenarnya. Orang yang mengingkari perbuatan Allah Azza wa Jalla yang terdapat dalam perbuatan manusia, berarti orang itu tidak menetapkan makna dari ayat itu, memahami makna ayat itu dengan sebenarnya. Bahkan mereka menjelaskan bahwa Allah itu tidak mampu untuk melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Seperti contoh, ahlul kalam kan meyakini perbuatan manusia itu ciptaan manusia, bukan ciptaan Allah. Karena kalau logika, kita yang merencanakan, meniatkan, melakukan, kenapa harus disebut ciptaan Allah? Padahal logika tersebut terpatahkan juga dengan logika juga. Logika yang benar, yang sesuai dengan nas ayat. Coba, kenapa kita bisa melakukan amalan? Karena dua kan? Pertama niat, keinginan atau kehendaknya ingin melakukan itu. Kedua karena kemampuan mampu melakukan itu, maka melakukan itu. Nah, kita susul terus. Kenapa kita ingin melakukan perbuatan itu? Kenapa kita ingin melakukan perbuatan itu? Dari mana keinginan ini muncul? Apakah ikhtiar kita memunculkan keinginan untuk melakukan sebuah perbuatan? Enggak. Bukan ikhtiar kita memunculkan keinginan itu. Allah yang ngasih itu. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kamu tidak punya keinginan apapun untuk melakukan apapun kecuali Allah yang ngasih, yang memberikan keinginan itu tuh. Kan hati manusia ingin atau tidak ingin itu dibolak-balikkan oleh Allah, dikasih keinginan oleh Allah, tidak dikasih keinginan juga oleh Allah. Kenapa kita ingin sholat? Yang lain mah tidak ingin sholat. Allah yang ngasih keinginan kepada kita untuk sholat, yang lain tidak dikasih keinginan untuk sholat. Jadi keinginan untuk melakukan sebuah amalan Allah yang ngasih. Kedua, amalan lahir dari diri kita selain karena keinginan juga karena kemampuan, karena mampu. Kalau enggak mampu, mah walaupun ingin enggak bisa. Coba susul ya. Dari mana kemampuan yang kita miliki ini kita peroleh? Allah yang kasih. Kalau enggak dikasih kemampuan, maka kita enggak akan mampu. Dua-duanya, keinginan dikasih oleh Allah, kemampuan juga dikasih oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada kuat, tidak ada kemampuan, tidak ada daya upaya. Semua dari Allah Azza wa Jalla yang ngasih. Begitulah cara Allah menciptakan perbuatan makhluk. Kalau Allah ingin menciptakan sholat yang dilakukan oleh seseorang, Allah kasih dia keinginan untuk sholat, Allah kasih kemampuan dia untuk sholat. Jadi sholat. Makanya disebut dengan sebutan apa? Ciptaan Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian. Ya. Jadi, orang yang tidak meyakini bahwa Allah setiap saat sibuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Siapa yang tidak meyakini demikian berarti dia tidak meyakini bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Siapa yang tidak meyakini bahwa hati semua hamba berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah, lalu Allah bolak-balikan sekehendaknya. Siapa yang tidak meyakini bahwa Allah membolak-balikan hati secara hakiki? Siapa yang tidak meyakini bahwa apabila Allah menghendaki hati istiqamah, dia akan istiqamah? Siapa yang Allah kehendaki orang itu hatinya menyimpang, Allah akan simpangkan? Siapa yang tidak meyakini semua itu berarti dia tidak meyakini bahwa Allah menguasai segala sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu. Dan begitulah seterusnya. Yang pendeknya atau ringkasnya, siapa yang tidak meyakini semuanya itu, bahwa semuanya itu perbuatan Allah, takdir Allah, amalan atau apa kehendak Allah, berarti dia tidak meyakini Allah berkuasa atas segala sesuatu. Makanya ditegaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini adalah kalimat yang terucap dari Hablul Ummah, tintanya umat ini, terjemahan Al-Qur'an, sebaik-baik penafsir Al-Qur'an. Inilah penjelasan yang merangkan bahwa beriman kepada kekuasaan Allah merupakan salah satu di antara kandungan dari nama Allah Al-Qadir, Al-Qadir, dan Al-Muqtadir. Nah, orang yang meyakini hal tersebut akan memiliki dampak positif yang luar biasa. Apa saja dampak positif dari beriman bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Dampak positifnya sangat agung, buahnya sangat penuh barokah. Keuntungan dari dampak tersebut kembali kepada si hamba dunia ataupun akhirat. Kenapa demikian? Karena iman kepada takdir merupakan as dari tauhid. Apa as teh? Yang ada di lahar itu apa? Tengah-tengah atau poros dari tauhid. Fondasi tauhid, pokok yang menyempurnakan rukun iman kita. Makanya termasuk salah satu di antara rukun iman dan fondasi dari seluruh perbuatan ihsan kita. Apa saja buah dari beriman kepada takdir dan kekuasaan Allah? Pertama, menguatkan sikap isti'anah seorang hamba kepada Allah, memperbagus sikap tawakal kepada Allah, dan menyempurnakan sikap bersandar kepada Allah. Karena Allah pengatur segala sesuatu, udah bersandar saja kepada Allah, mohon kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Itu yang akan lahir dari sikap seorang hamba yang meyakini Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini diterangkan dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Jami' dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu saat aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibonceng. Di unta bukan di motor. Tiba-tiba beliau berkata, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Hei jang mun orang, wahai anak, wahai nak, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini pelajaran yang super berharga untuk kita. Apa saja kalimat yang diajarkan? Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. jaga, pelihara Allah olehmu, Allah akan menjaga dan memeliharamu. Jaga, pelihara Allah olehmu, maka kamu akan menemukan Allah berada di hadapanmu. Ini kalimat pertama. Kedua, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Ini yang kedua. Ketiga, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta tolong, hanya minta tolonglah kepada Allah. Keempat, wa'lam. Nah, ini kalimat ini yang berkaitan dengan takdir. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, sekalipun kalau umat seluruh jagat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu kecuali apa yang telah Allah catatkan untukmu, telah Allah takdirkan. Kalau enggak ditakdirkan, walaupun seluruh makhluk ingin memberikan sesuatu kepadamu, enggak akan sampai sesuatu itu kepadamu kalau Allah enggak takdirkan. Terus, wa in ijtama'u 'ala ay yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau manusia, makhluk seluruhnya berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu dengan sesuatu. Madaratnya itu apa? Meracun kek, menembak kek, menusuk kek, melempar dengan batu. Pokoknya sesuatu untuk memberikan madarat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikan madarat apapun kepadamu dengan apapun kecuali apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Rufi'atil aqlam, telah diangkat kolam. Kolam bahasa Arab, bukan kolam bahasa Indonesia, bukan balong, bukan kolam renang. Kolam itu pulpen catatan malaikat, sudah diangkat, ya. Maksudnya catatan kolam di Lauhul Mahfudz yang menetapkan setiap takdir sudah diangkat, enggak ada lagi penulisan takdir baru. Wajufatis suhuf, dan telah kering suhuf, lembaran catatan takdir itu. Ini yang pertama, tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah. Kedua, diantara dampak baik dari beriman kepada kekuasaan Allah adalah sempurnanya sikap sabar kita, bagusnya sikap ridho kita kepada Allah. Kita akan sabar dan kita akan ridho terhadap apapun yang menimpa kita, karena semua yang Allah timpakan kepada kita itu ketetapan Allah yang pasti baik untuk kita. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, man mala'a qalbahu minar ridha bil qadar mala'a Allahu sadrahu ghinnan wa amnan wa qana'atan wa farragha qalbahu limahabbatihi wal inabata ilaihi wat tawakkul alaihi wa man fatahu haddahu minar ridha imtala qalbahu bididdi dhalik wastaghala amma fihi sa'adatuhu wa falahuhu. Kata Imam Ibnu Qayyim, siapa orang yang memenuhi hatinya dengan sikap ridha kepada takdir Allah, pokoknya hatinya penuh ini takdir Allah, ridha lah walaupun pahit, atau yang pahit maya, jangankan dari Allah yang pasti baik, dari manusia pahit kita tahu bahwa itu baik, kita ridhonya. Contohnya apa? Pasien dikasih oleh dokter yang pahit-pahit berupa obat, dilarang dari yang enak-enak, ya. Kalau umpah punya darah tinggi, ini makan nih yang pahit-pahit, amlodipin. Itu merek bukan? Nama obat. Pahit enggak? Pahit enggak, ada orang yang berani ngunyah gitu dinikmati, ya, sambil merem sambil nahan napas lek gitu, ya. Setelah itu minum sirup. Tapi mau qanaah tuh. Jangan makan yang enak-enak. Kalau darah tinggi, asin pedas itu kesukaan kita. Jengkol peuteuy gitu ya, katanya bisa memicu tensi. durian si montong yang enaknya nyelekit sampai ke hati. Enggak boleh. Nurut itu. Demi kesehatan. Itu orang, apalagi Allah. Siapa orang yang memenuhi hatinya dengan ridha kepada takdir Allah, Allah akan penuhi hatinya dengan kecukupan, keamanan, dan sikap qanaah. Allah akan penuhi hatinya dengan mahabbah kepada Allah, inabah dan tawakal kepada Allah. Tapi siapa orang yang kosong, tidak ada bagian ridha terhadap takdir Allah dalam hatinya, maka hatinya akan dipenuhi dengan hal-hal yang sebaliknya dari hal yang tadi. Dia akan disibukkan dengan perkara yang menyebabkan sumber kebahagiaan dan kesenangan di akhirat luput dari dia. Ya, disibukkan dengan dunia, disibukkan dengan keluhan, disibukkan dengan hal-hal yang bisa memperparah kondisi dia dunia sampai akhirat. Dan banyak lagi asar-asar atau dampak baik lainnya dari beriman kepada takdir dan meyakini salah satu nama Allah yaitu Al-Qadir ini. Ya cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang, di hari Selasa yang akan datang. Kita sekarang masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mangga. Syukran Ustaz atas penjelasan mengenai Al-Qadir, Al-Muqtadir ini dan Al-Qadir. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi antum para pendengar juga pemirsa, bisa bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, kita angkat penelpon yang pertama. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaja nih ya. Ya, barokallahu Pak Ustaz. Barokallah. Pak Jaja di Subang. Mangga Pak Jaja. Pak Ustaz, barokallahu fi. Wa fika barokallah. Mau tanya itu Pak Ustaz, kalau orang yang meninggal misalnya enggak ketahuan gitu waktu syaratnya gimana itu Pak Ustaz hukumnya gitu? Udah ketahuan, udah meninggal aja gitu. Hukumnya gimana Pak Ustaz? Sama satu lagi, ini mau tanya batasan itu, batasan silaturahmi gitu, itu sampai siapa aja gitu Pak Ustaz. Hatur nuhun, Ustaz gitu. Iya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Jaja di Subang, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Bagaimana kalau orang mati sakaratnya tidak terketahui? Ya begitu. Ya artinya kita tidak sempat mentalkin dulu gitu ya. Karena sakarat ini tidak diketahui. Ada yang mendadak. Ada yang memang ada sakarat tapi tidak diketahui oleh orang, sedang ditinggal. Mungkin saja umpamanya sudah datang waktu sholat, ditinggal dulu. Waktu kita sholat dia sakarat. Beres sholat, kembali lagi sudah meninggal. Mungkin saja. Bagaimana hal itu? Ya begitu. Allah telah mentakdirkan dia sakaratnya tidak diketahui oleh orang dan tidak ada yang mentalkinnya. Kita berharap semoga setan tidak dominan di saat sakarat tersebut. Semoga dia husnul khatimah. Semoga dia di akhir hayatnya itu mengucapkan kalimat tauhid yang kita tidak ketahui. Ya hanya itu sudah, gimana lagi. Selebihnya kewajiban kita ngurus, memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, mendoakan. Mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan keselamatan dari azab kubur, azab neraka, mintakan nikmat kubur, mintakan surga. Gitu saja sudah ya. Ini yang pertama. Pertanyaan kedua, batasan silaturahmi. Silaturahmi adalah berbuat kebaikan kepada kerabat. Kerabat dekat ataupun kerabat jauh. Adapun kerabat dekat adalah 4 generasi ke atas, 4 generasi ke bawah. Itu yang disebut dengan alu annas. Alu annas, keluarga manusia adalah 4 generasi ke atas, 4 generasi ke bawah. Yaitu orang tua kita, ayah dan ibu kita. Kedua, kakek nenek kita. Ketiga, apa namanya? Uyut kita. Uyut. Uyut. Nah, kita generasi keempatnya. Generasi ketiganya orang tua kita. Generasi keduanya kakek nenek kita, generasi pertamanya uyut kita. Sudah itu. Itu kerabat, itu yang disebut dengan alu. Nah, ke bawahnya anak mantu, cucu, dan buyut. 3 ke atas, 3 ke bawah berarti. Kita di tengah-tengah. Nah, itu yang paling dekat. Nah, kemudian ke pinggirnya adik dan kakak kita, ya. Kemudian keponakan-keponakan kita. Kemudian agak ke atas sedikit, bibi dan paman kita, uak kita, baik laki ataupun perempuan. Ya, seperti itu. Ke bawah, keponakan-keponakan kita, suan-suan kita. Ini suan itu hanya ada dalam bahasa Sunda. Bahasa Indonesia ya keponakan juga. Bedanya kalau alo itu anak dari kakak kita, kalau suan itu anak dari adik kita. Suan itu menyebut kita uwa, alo menyebut kita apa? Mang atau bibi, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ke kerabat yang jauh, lebih jauh lagi dari itu, ya. Mungkin ada anak dari keponakan kita, ya. Anak dari paman dan bibi kita yang kita sebut dengan sebutan sepupunya, saudara sepupu yang seperti itu. Jadi makin jauh hubungan darah disebut makin jauh hubungan kekerabatan, tapi masih ada hubungan kekerabatan. Jalin silaturahmi dengan mereka, berbuat baik melebihi perbuatan baik yang kita lakukan kepada selain mereka. Itulah yang harus kita prioritaskan atau kita utamakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita mengundang kembali para pendengar untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz. Kami silakan hubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637. Baik, sudah ada penelpon yang kembali yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustaz, saya mau tanya. Iya. Ya, masalah temanya itu tadi, Al-Qadir. Al-Qadir dan Al-Muqadir. Apakah semua itu maksudnya sama isinya? Yang saya tanyakan, takdir yang sudah ditulis oleh Allah itu apa bisa berubah? Artinya bisa diubah sama Allah atau tidak? Dan orang yang tidak percaya dengan Al-Qadir menjadi orang durhaka. Bagaimana menyikapi supaya kita jangan sampai durhaka, jangan sampai kita tidak percaya sama Al-Qadir, sama takdir Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barakallahu fiik Pak Mulyono di Margahayu. Apakah takdir Allah bisa dirubah? Takdir Allah yang Allah tetapkan secara ajali tidak bisa dirubah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Qalam sudah diangkat. Qalam itu pulpen yang menuliskan takdir. Karena apa? Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan qalam. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Kemudian Allah berkata kepada kalam itu, uktub, tulis olehmu. Si kalam menjawab, famada aktub, apa yang harus aku tulis? Kata Allah, tulis olehmu semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Lalu si kalam itu menulis. Itulah takdir Allah yang akan terjadi sampai hari kiamat. Setelah itu kolam itu kemudian diangkat. Dan tulisan di suhuf, lembaran-lembaran tempat penulisan takdir itu sudah kering. Gak bisa dihapus, gak bisa dirubah. Berdasarkan hal itulah maka takdir Allah Azza wa Jalla tidak bisa dirubah. Dan itu menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Kalau dirubah berarti koreksian kan. Ada sesuatu yang mungkin keliru, salah atau kurang sempurna lalu dirubah menjadi lebih sempurna. Itu hanya terjadi pada diri manusia. Kalau Allah saking sempurnanya ilmunya, kekuasaannya tidak akan salah. Maka tidak akan pernah ada koreksi terhadap takdir yang telah Allah tetapkan secara ajali sebelum langit dan bumi diciptakan. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada kejadian peristiwa yang terjadi di muka bumi, baik ataupun buruk. Yang baik ya banyak, yang buruk mungkin lebih banyak. Semacam pandemi ini, buruk apa baik? Ya buruk tentu saja. Tidak ada peristiwa, kejadian yang terjadi di muka kamu atau yang menimpa diri-diri kamu, kecuali semua itu sudah ditulis sebelum kami menciptakan alam jagat raya. Telah Allah tulis, illa fi kitabin, dalam sebuah kitab. Kitab ini lahul mahfuz. Semua sudah ditulis, semua yang terjadi ini. Dan hal itu amat sangat mudah kepada Allah. Maka tidak ada perubahan dalam penulisan itu. Kalau ada perubahan, ada dirubah. Berarti menunjukkan ada kesalahan, ada kekeliruan, atau ada kekurang sempurnaan. Dan ini mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak akan ada kekeliruan atau salah perhitungan dari takdir yang Allah tetapkan. Maka tidak akan ada perubahan dan tidak bisa dirubah. Kalau begitu untuk apa doa dan ikhtiar? Nah, doa dan ikhtiar termasuk bagian yang sudah Allah takdirkan. Karena tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu kecuali juga mentakdirkan sebab-sebab yang berkaitan dengan sesuatu tersebut. Seperti contoh umpamanya seseorang ditakdirkan punya anak. Maka pasti Allah mentakdirkan dia menikah terlebih dahulu. Gak bisa umpamanya Allah mentakdirkan seseorang punya anak tapi tidak ditakdirkan menikah kecuali kasus-kasus tertentu. Yang kita tahu hanya satu saja. Orang yang tanpa menikah punya anak siapa? Maryam alaihassalam. Yang tanpa menikah dia mengandung punya anak lahirlah siapa? Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Itu mah kekuasaan Allah satu-satunya. Selain itu ditakdirkan yang punya anak itu menikah terlebih dahulu. Ya. Oleh karena itulah maka tidak mungkin takdir terjadi tanpa diawali oleh penyebab terjadinya takdir tersebut. Kalau orang mau ditakdirkan kenyang, dia harus berupaya untuk atau berikhtiar untuk makan. Tidak mungkin saya mada kalau ditakdirkan oleh Allah kenyang, mah bakal kenyang mau makanmu tidak makannya tidak perlu makan. Ya nggak bisa begitu. Harus berusaha makan. Walaupun ikhtiar untuk makan pun sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Kalau tidak ditakdirkan bisa makan, gak akan bisa makan. Allah akan takdirkan lapar dia. Ada gak orang ditakdirkan lapar dan ditakdirkan tidak bisa makan? Ada? Ada. Yaitu orang-orang fukara dan masakin ingin makan lapar tapi gak ada makanannya. Mencuri gak mau. Gitu ya. Dan seterusnya. Ada yang seperti itu? Ada. Ah saya mah dah kalau sudah ditakdirkan punya anak mau punya anak, saya mau nikah mau enggak juga. Ya enggak bisa begitu, harus menikah. Walaupun menikah itu bagian yang Allah takdirkan. Kalau Allah mau mentakdirkan seseorang punya anak, Allah mudahkan, Allah takdirkan dia untuk apa? Untuk menikah lalu punya anak. Kalau toh juga sudah menikah, ah saya mah ada nikah teh hanya sekedar wasilah untuk punya anak. Setelah nikah mah udah misah, istri di mana, saya di mana. Tidak melakukan hubungan suami istri. Enggak akan hamil-hamil atuh. Harus melakukan hubungan suami istri agar punya anak. Ada enggak orang menikah tapi tidak punya anak? Ada, umpah yang punya penyakit, yang mandul, yang seperti itu ada. Walaupun sudah ikhtiar maksimal, tapi tidak Allah takdirkan punya anak. Jadi segala suatu takdir Allah tetapkan dengan apanya? Dengan sebab-sebabnya. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan apakah doa dan ikhtiar bisa merubah takdir? Kita jawab, ya bisa merubah takdir, tapi doa dan ikhtiar termasuk bagian yang Allah takdirkan juga. Tapi bukankah ada beberapa hadis yang menyatakan silaturahmi bisa memperpanjang umur dan bisa apa cing? Meluaskan rizki, ya enggak? Man ahabba ayub sato fi rizki wa ayun syafi athari fal yasir rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizki dan dipanjang umur, nalah silaturahmi. Bukankah umur sudah ditetapkan? Tidak bisa diperpanjang. Bukankah rizki juga sudah ditetapkan? Tidak bisa ditambah atau dikurang? Kita jawab, ya. Tapi yang dimaksud dengan ungkapan hadis tadi ada dua. Pertama, yang dimaksud panjang umur dan luas rizki itu umurnya sama, rizki sama segitu, cuma lebih barokah. Ini makna kiasan. Kedua, makna hakiki bahwa panjang umur itu betul panjang umur. Nambah rizki betul nambah rizki. Tapi maknanya adalah ketika manusia berada 4 bulan di perut ibu, di kandungan ibu, Allah menyuruh malaikat tulis dia ajalnya dan juga rizkinya. Tapi Allah berikan dua alternatif kata malaikat. Tulis oleh kamu, kalau nanti orang ini silaturahmi, ajalnya, umurnya kasih 80 tahun. Kalau tidak silaturahmi, kasih 60 tahun. Ditulis dua-duanya oleh malaikat. Kalau dia silaturahmi, kasih rizkinya total 50 miliar. Kalau enggak, kasih saja 20 miliar umpamanya. Oleh malaikat ditulis. Malaikat enggak tahu si orang ini akan silaturahmi atau tidak. Tapi Allah tahu. Itu catatan yang disebut kitabatul umur. Catatan umur. Adapun catatan di lauhul mahfud sudah tercatat apakah orang ini silaturahmi atau tidak. Apakah orang ini umurnya sekian ataukah kurang. Ataukah lebih sudah dicatat di lauhul mahfud, ya, sehingga tidaklah bertolak belakang dengan ketetapan bahwa takdir Allah tidak dirubah dan tidak ada koreksian. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Kami bacakan pertanyaan yang melalui pesan singkat dari Abu Ibrahim di Cimahi. Ustadz, bolehkah kita mengatakan kata-kata berikut? Sekarang ini banyak yang sakit karena sedang pancaroba atau peralihan musim. Apakah ini termasuk mencela masa, Ustadz? Barakallahu fiik. Mengungkapkan alasan atas suatu kejadian yang memang real, memang betul begitu, maka tidak apa-apa, dibolehkan, baik kebaikan ataupun keburukan. Seperti contoh umpama kita mencret, oh ini karena tadi makan sambal. Kalau kemarin-kemarin tidak makan sambal, mah tidak mencret. Ya. Atau umpamanya seseorang sakit, itu karena kecapean. Dia diforsir seharian, tidak beristirahat, kerja terus, dan makan telat. Akhirnya kecapean, akhirnya sakit. Oh, orang sakit karena memang pancaroba, ada peralihan suhu, peralihan musim dan seterusnya. Kalau alasan-alasan tersebut berkaitan betul, ya, ilmiah, logis, rasional, realistis, boleh, tidak apa-apa, termasuk kebaikan, ya. Umpamanya saya sekarang langsing, sehat, rasanya segar karena saya olahraga rutin dan karena makan saya teratur. Tidak hanya jadwalnya tapi menunya juga diatur. Saya tidak makan minyak, ya, tidak ditotor begitu. Saya tidak makan gorengan-gorengan, saya tidak makan lemak, saya tidak makan yang bersantan, saya tidak makan gula. Kalau bikin kopi pakai madu gitu ya, tidak pakai gula putih gitu. Terus saya olahraga, selingi saum, makanya saya sehat. Kita lihat apakah olahraga dan pola makan yang baik ada enggak pengaruhnya kepada kesehatan? Iya. Maka iya boleh. Termasuk dalam hal ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tentang pamannya Abu Thalib. Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan untuk Abu Thalib. Ditolak oleh Allah azza wajalla. Tidak boleh mendoakan orang musyrik sekalipun itu bapakmu sendiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan keringanan hukuman yang harusnya Abu Thalib itu berada di tingkatan neraka yang paling bawah menjadi terangkat tingkatan neraka yang paling ringan. Yaitu dikasih apa? Sepasang sendal dari api neraka. Begitu dipakai langsung otaknya mendidih. Harusnya di kerak neraka tuh. Tapi ini di paling atas, paling ringan. Karena apa? Karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kaitan? Ada. Nah, berkaitan dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Nabi menyatakan seandainya bukan karena saya, dia nerakanya paling bawah, tapi karena saya berdoa minta diringankan hukuman dikabul oleh Allah, maka Abu Thalib menjadi lebih ringan. Ya. Sampai kita sedang nyetir penuh konsentrasi, ya, tidak melamun, ya. Kemudian kecepatannya sedang tidak apa namanya, tidak ngebut, tiba-tiba datang anak nyebrang mendadak. Kita rem, cekit, gitu ya. Selamat. Tidak tertabrak. Hanya berapa senti lagi. Lalu kita katakan, seandainya tidak saya rem, niscaya itu anak tertabrak. Boleh apa tidak mengatakan begitu? Boleh, karena realitanya memang demikian. Ada hubungan sebab-akibat antara selamatnya anak dengan rem. Tanpa menafikan Allah, tanpa menafikan takdir Allah dalam peristiwa tersebut. Allah yang mentakdirkan anak itu nyebrang, Allah takdirkan kita konsentrasi, Allah takdirkan kita tidak ngebut, dan Allah takdirkan si remnya ini pakem gitu. Ya, semua memang takdir Allah, tapi kita boleh mengungkapkan alasan yang memang realistis, yang rasional. Oleh karena itu, kalau kita mengatakan tadi, oh, banyaknya orang yang sakit karena musim, ada musim pancaroba, peralihan musim dari musim apa ke musim apa sekarang? Hujan ke kemarau gitu, tapi masih hujan tuh. Ya, dan memang ada penjelasan ilmiah, ya boleh, enggak apa-apa ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya melalui pesan singkat dari jauh dari Indramayu nih Ustaz. Izin bertanya tentang adab bermajlis ilmu. Apakah diperbolehkan ngemil atau minum di saat kajian online agar tidak mengantuk? Karena teman saya gampang ngantukan dari awal kajian hingga selesai. Jazakumullahu khairan. Baik, wa jazakallahu khairan. Sebaik-baik adab adalah konsentrasi. Ketika ngaji termasuk online, ya, matikan HP, kunci pintu, Bila perlu, mohon tidak bertamu sampai jam sekian. Kemudian siapkan terjemah Al-Quran, siapkan alat tulis. Anak-anak suruh main dulu, atau kalau ada babysitter sama babysitter, ada pembantu suruh pembantu dulu. Jangan ada umal-mihal segala macam. Biar lebih konsentrasi, itu yang terbaik. Tapi seandainya hal itu dilakukan menimbulkan madarat berupa apa? Umpoy ngantuk. Lagi nulis, ngantuk, tiba-tiba rot kecoret. Atau kelewat. Lalu kita melakukan upaya menghindarkan ngantuk. Salah satunya umpamanya sambil ngemil. Sambil ngopi umpamanya. Ya, tanpa mengganggu konsentrasi kita dalam menyerap pelajaran, maka insya Allah boleh ya, gak masalah. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lina. Pak Ustadz, mau nanya punten di luar tema. Kalau ada akhwat misal menolak ditakarufkan dengan seorang ikhwan karena memang tidak suka, apakah wajar meskipun agamanya baik? Dan bagaimana cara menolak baik-baik agar tidak menyinggung? Serta kalau jawaban sholat istikharah itu bagaimana ya Ustadz? Iya, barakallahu fik Ibu Nina. Lina, oh, bukan ibu ya kayaknya, karena masih masih ditakarufkan. Entah kasus dia, entah bukan. Pokoknya adalah. Boleh enggak menolak ikhwan yang baik agamanya tapi tidak srek ke hati? Mungkin kurang sedap dipandang gitu ya, bukan goreng patut. Tapi kurang sedap dipandang, atau mungkin karena ada satu hal yang tidak dia sukai di luar agamanya. Boleh? Boleh, enggak masalah. Karena dikhawatirkan dia kufur kepada suami, enggak mau taat kepada suami. Sebagaimana seorang wanita, Zainab namanya, punya seorang sahabat yang kurang sedap dipandang tadi, lalu menyatakan, saya tidak mengingkari kesolehannya, tapi saya khawatir saya kufur kepada suami. Maka boleh enggak saya meminta cerai? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh, dan kamu kembalikan maharnya kepadanya. Akhirnya dicerai. Daripada apa? Daripada khawatir kufur kepada suami, durhaka kepada suami karena ketidaksukaan dari aspek fisik umpamanya, ya, dibolehkan. Atau mungkin saja tampan, kasep gitu ya, ibarat Arjuna yang baru lahir. Baru lahir mah tuh orokan. Tapi setelah menikah umpah ada sesuatu yang tidak dia sukai, mungkin jarang mandi sehingga bau badan, atau umpamanya jarang gosok gigi sehingga bau mulut, sehingga setiap dekat tuh harus nahan nafas, ya. Dan sudah diomongin tetap kekeh petekeh, dan dia anti air atau siga ucing. Akhirnya khawatir kufur, boleh, boleh meminta cerai terhadap hal itu, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengabulkan keinginan seorang istri yang meminta cerai kepada suami bukan karena agama, tapi karena apa? Karena faktor di luar agama itu. Ya, cukup ya sampai sini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa terjawab karena terbatasnya waktu. Insya Allah kita jumpa di sepekan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.